bagaimana ilmu itu harus diamalkan. Seorang yang memiliki ilmu, ia harus ajarkan ilmunya. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, ya, yang diajarkan. Itu yang yaitu zakatul ilm. Kemudian berikutnya yaitu siyanatul ilm, menjaga ilmu. Seharusnya seorang semakin berilmu, ia semakin menjaga ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin durhaka kepada Allah. Semakin ia banyak ilmu, ia malah semakin sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Seharusnya semakin ia berilmu, ia semakin takut kepada Allah. Karena ilmu yang sesungguhnya itu bukanlah yang banyaknya riwayat, bukannya yang banyak hafalannya. Akan tapi ilmu yang sesungguhnya adalah khasyiatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu itu penjaga kita. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-ilmu khairu minal mal. Al-ilmu yahrusuka. Wal mal anta tahrusuhu. Ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang menjagamu. Ya. Menjaga kita dari maksiat kepada Allah. Ya. Menjaga kita dari sifat-sifat sombong. Ilmu yang menjaga kita. Wal mal anta tahrusu, adapun harta engkau yang menjaganya. Ya. Jadi jadikanlah ilmu itu sebagai penjaga kita. Kemudian seorang yang berilmu, ia harus menjaga amanah Allah. Ia harus menjaga syariat Allah. Jangan menggampang-gampangan syariat Allah. Jagalah syariat Allah. Jagalah agama Allah. Jangan jadi orang munafik. Ia menampakkan Islam, tapi malah ia menyembunyikan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah. Kalau ada orang yang menghina syariat Allah, menghina agama Allah, kita harus bela agama Allah. Ya. Itu yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu al-mudarah lal-mudahanah. Apa arti al-mudarah? Al-mudarah di sini bermakna ay ya'zima biqalbihi ala al-inkari alaih wa yuridu biha islaha al-khasmi lakin bil-hikmah wa tadarruj bil-umur. Al-mudarah artinya seorang itu berniat dalam hatinya untuk mengingkari ketika ada orang yang berbuat salah, ya. Dan ia berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan orang itu, itu disebut mudarah. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, ya, kita ingatkan dia agar ia berubah. Kita ingkari maksiat yang ia lakukan. Ingkari maksiat yang ia lakukan. Yaitu disebut mudarah. Lal mudahanah. Tanpa mudahanah. Apa itu mudahanah? Al muwafaqah. Setuju. Ketika ada orang yang bermaksiat, ia setuju. Setuju-setuju saja. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Ketika ada orang yang menghina Al-Quran, ia diam-diam saja. Ya, itulah mudahanah. Ya, ia tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahan orang itu. Ya. Ini disebut mudahanah. Diam-diam saja. Cuek bebek. Ya. Agamanya dihina, dia cuek. Ya. Syariat Islam dihina, dia cuek saja. Ini disebut mudahanah. Seorang penuntut ilmu, ya, tidak boleh mempunyai sikap mudahanah ini. Ya. Harus kita bela agama kita, bela syariat kita. Ya. Harus punya girah atau semangat yang tinggi dalam membela agama Islam. Itu harus diperhatikan. Al-mudarah, ya, bagaimana kita cara mengingkari kesalahan orang itu? Ya, kita nasihati dia dengan penuh hikmah dan perlu tahapan, harus bertahap. Ketika kita mendakwahi orang yang berbuat salah, itu harus ada tahapannya. Jangan tergesa-gesa. Adamu ajalah, adamul ajalah. Tidak boleh tergesa-gesa. Ya, harus dengan penuh hikmah. Bagaimana agar orang yang kita dakwahi itu tidak lari dari dakwah kita. Ya. Jangan asal langsung nyesati orang. Ya. Kita ambil hatinya dulu. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Berilah kabar gembira, jangan kamu membuat lari. Ya. Berilah kabar gembira. Sampaikan dulu yang mudah-mudah, ya, yang membuat orang itu tidak lari dari dakwah kita. Ya. Kita ajarkan dulu tauhid, kenalkan tauhid kepada dia. Ya. Tanpa harus menyesatkan dia dulu, ya. Wala tunafiru, jangan membuat lari. Yassiru wala tu'asiru, permudahlah, jangan dipersulit. Ketika kita mendakwahi orang awam, itu jangan bahasanya susah-susah, sehingga orang itu susah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya, hadisun nas bima ya'rifun. Berdakwalah kepada manusia atau berbicaralah kepada orang-orang bima ya'rifun, sesuai dengan kadar nalar mereka, ukuran nalar mereka. Ya, jangan malah mempersulit, ya, berdakwah sama orang awam, akhirnya orang awam itu tidak paham. Ya, bahasanya tinggi-tinggi, bahasa mahasiswa dipakai mendakwahi petani misalnya, tempat yang salah, ya, tempat yang salah. Itu jangan, ya. Seperti itu, ya. Jadi perlu adanya mudarah dalam mendakwahi orang itu. Itu secara bertahap, ya. Tidak boleh tergesa-gesa. Kita ambil hatinya dulu, ya. Dengan memberikan hadiah misalnya. Dan usahakan dalam mudarah ini kita harus lemah lembut sama orang yang kita dakwahi, ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berikutnya adalah al-ghuramu bil kutub. Al-ghuramu bil kutub. Bagaimana seorang itu berusaha mengumpulkan kitab-kitab yang ia butuhkan. Ya, yang mana seorang penuntut ilmu ini butuh terhadap kitab. Bagaimana mungkin seorang yang berilmu ingin berdakwah, dia tidak punya kitab, ya? Karena kitab ini sangatlah penting sekali untuk ngisi kajian, untuk berdakwah. Perlu adanya kitab. Kita lihat bagaimana seorang ulama, ya. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Khashab, ya. Al-Khashab, ya. Namanya Ahmad bin Abdullah Al-Khashab. Dia rela menjual rumahnya untuk membeli kitab. Subhanallah. Hari ini mungkin tidak ada misalnya. Hari ini enggak ada mungkin. Ini sampai dia jual rumahnya untuk beli kitab. Bayangkan. Ya. Dan kita, ya, memiliki kemampuan, misalnya kita memiliki uang, malah digunakan untuk poya-poya. Ya. Untuk memberikan hal yang tidak bermanfaat. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita gunakan untuk beli kitab, ya. Jadikanlah kitab itu sebagai teman, teman hidup kita. Di dalam Al-Ghuramu bil Kutub, dalam mengumpulkan kitab-kitab itu, seorang penuntut ilmu harus memperhatikan beberapa perkara. Yang pertama adalah ya bada'u bil aham fal aham. Memulai mengumpulkan kitab yang paling penting dulu. Apa yang dia butuhkan, ya. Yang paling penting. Misalnya ia ingin berdakwah di masyarakat, perlu kitab tauhid yang harus ia ajarkan kepada masyarakatnya. Kumpulkan dulu kitab-kitab tauhid. Yang paling yang penting-penting dulu, ya, yang ia butuhkan. Ini harus perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, yajibu ala talibil ilm ayahrisu ala al-kutub al-ummahat al-usul. Wajib atas seorang penuntut ilmu itu untuk semangat mengumpulkan kitab-kitab induk, ya. Kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab pokok seperti kitabut tauhid, ya. Atau kitab-kitab yang dibutuhkan di masyarakat, misalnya kitab-kitab fikih, ya, itu sangat rentan, apa, sangat sering, apa, sering sekali ditanyakan di masyarakat, ya, masalah fikih. Yang ketiga, ihdar antadumma maktabatukal kutub allati laysa fiha khair. Hati-hatilah, ya, mengumpulkan kitab-kitab di dalam maktabah kita, yang maktabah pribadi misalnya, allati laysa fiha khair, yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Misalnya mengumpulkan kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab al-kalam, ilmu kalam, kemudian kitab-kitab yang berisi khurafat-khurafat, ya, kitab-kitab yang berisi apa misalnya mantra-mantra di situ, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita ada di maktabah kita itu kitab-kitab yang tidak bermanfaat. Kitab-kitab misalnya apa lagi? Kitab-kitab beramalan itu apa namanya? Zodiak, ya? Zodiak. Buku-buku zodiak untuk meramal-ramal nasib. Itu jelas tidak bermanfaat. Kitab-kitab seperti itu. Ya. Jadi ini harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Masih banyak kitab-kitab yang ulama yang penting untuk kita pelajari. Ya, seperti kitab-kitab Syekh Utsaimin, kitabnya Syekh Albani, Syekh bin Baz, dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, masih banyak kitab-kitab mereka yang banyak manfaatnya. Ya, karena kitab itu, ya, terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang kitab khairun, ada syarun, ada wala khair wala syar. Kitab, ada kitab yang baik, ada yang buruk. Yang ketiga, wala khair wala syar. Tidak baik dan tidak buruk. Ya. Apa contohnya? Yang tidak baik dan tidak buruk. Apa nih, Sir? Intinya di dalam kitab itu tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukannya juga, misalnya. Misalnya, ya, buku-buku cerita-cerita, dongeng-dongeng, ya. Baik itu doa baik dia. Akan tapi apa? Dia tidak ada kebaikannya di situ, dongeng-dongeng apa manfaatnya ya? Tapi tidak ada keburukannya juga. Ya, seperti itu, seperti cerita dongeng-dongeng. Itu ada seorang penuntut ilmu. Kemudian ada berikutnya adalah qiyamu maktabatika. Bagaimana seorang itu memperhatikan maktabah pribadi yang ia miliki, kitab-kitab apa yang sudah ia miliki, ya. Kumpulkanlah kitab-kitab yang bermanfaat dan penting, seperti kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti kitab-kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada kitab-kitab yang penting juga, kitab At-Tamhid yang dikarang oleh Ibnu Abdul Bar, kitab Al-Mughni yang dikarang oleh Ibnu Qudamah. Ya, ini kitab-kitab yang penting yang jadi rujukan oleh penuntut ilmu, ya, jadi rujukan seorang penuntut ilmu. Kitabnya Imam An-Nawawi, ya. Kitabnya ada kitab Syarah Majmu', ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini merupakan kitab syarah dari kitab Al-Muhadzab yang dikarang oleh Asy-Syirazi, ya. Jadi disyarah kitabnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Ini penting sekali kitab ini. Kemudian kitabnya Imam Adz-Dzahabi, kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya. Itu berjilid-jilid. Kitabnya Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Misalnya kitab Tafsir Qur'anil Azim atau kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu sangat penting sekali. Kemudian ada kitab Ibnu Rajab, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, itu penting untuk dipelajari. Kemudian ada kitab Qawaid Ibnu Rajab, Kaidah-kaidah Ibnu Rajab, ya. Ada kitab juga kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Seperti kitab Fathul Bari, ya. Syarah Sahih Bukhari dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih banyak, ya, kitab-kitab para ulama yang harus menjadi rujukan para penuntut ilmu. Yang tidak kalah pentingnya yaitu kitab Tauhid, ya, yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kitab-kitab tentang dakwah, misalnya bagaimana tentang usul dakwah, ya. Ini semua kitab-kitab penting yang harus kita perhatikan. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda sesaat ini, Ustaz. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rikrul Rahman LC Hafidullah Ta'ala. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran dari Quran Surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran dimanapun Anda berada. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Selamat datang dan selamat bergabung bagi sahabat Ismail Radio yang baru saja menemukan frekuensi 774 AM. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Al-Ustaz Dzikrul Rahman LC Hafizullah Ta'ala dari bahasan adab-adab penuntut ilmu. Sebelum kita lanjutkan Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan yang berkaitan dengan mengumpulkan kitab ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika saya mengumpulkan kitab-kitab kesesatan seperti kesesatan Syiah untuk mempelajari kesesatannya Ustaz, bukan untuk diamalkan? Apakah hal tersebut diperbolehkan? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya. Mempelajari kitab-kitab yang agar kita tahu, kalau pengen tahu ya tentang kesesatan Syiah, ya, itu enggak masalah. Yang tidak diperbolehkan itu mengumpulkan kitab-kitab kesesatan Syiah dan ia ikut terjerumus ke dalam kesesatan itu. Diamalkan sama dia. Ya, itu yang tidak boleh. Kalau sekedar mempelajari kitab-kitab itu agar kita tahu kesesatan mereka, itu enggak masalah. Tujuan kita ingin membantah kesesatan mereka, itu enggak masalah. Bahkan itu perlu nih Ustaz ya. Bahkan perlu. Tapi harus ingat, kita harus punya modal ilmu yang kuat, ya. Bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan mereka? Karena di situ banyak subhat-subhat yang nanti kita temukan, ya. Harus kuat dulu ilmunya, ya. Kuatkan dulu tauhid kita, akidah kita. Kalau sudah kuat, silakan, enggak masalah. Ya. Tapi kalau belum kuat, mending jangan dulu, jangan kita baca. Takutnya orang itu akan terjerumus ke dalam kesesatan itu. Ya, seperti itu. Masalah membaca enggak masalah kalau untuk menjelaskan tentang kesesatan mereka, enggak masalah. Tapi demikian jawaban yang diberikan. Kami masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 021-849-94343 atau juga di 849-70-055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-62-774-774. Dan kita lanjutkan kembali Ustaz materi kajian kita di sesi yang kedua ini. Tafadhol Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. At-ta'amul ma'al kitab, bagaimana bermuamalah dengan kitab. Di dalam muamalah dengan kitab, seorang hendaklah menjadikan kitab itu sebagai teman hidupnya. Dan ia harus memperhatikan beberapa perkara di dalam bermuamalah dengan kitab itu. Yang pertama adalah ma'rifatu maudu'ihi. Ia harus mengetahui judul buku itu. Kalau orang mau baca kitab tidak tahu judulnya, ya susah nih. Susah juga gitu ya. Judulnya tidak tahu. Ya, jadi judul dulu, harus tahu judulnya, ya. Jangan-jangan yang ia baca tuh kitab-kitab tentang kitab-kitab sihir yang ia baca, kitab-kitab yang batil. Ya, makanya harus tahu dulu judulnya apa. Kalau sudah tahu judulnya jelas, ya baru kita buka dan baca buku itu. Itu yang pertama, ya. Ma'rifatu maudu'ihi. Yang kedua, ma'rifatu mustalahatihi. Harus mengetahui istilah-istilah dalam buku itu, ya. Istilah-istilah yang tidak diketahui, ya, kita cari di buku itu misalnya, ya. Yang ketiga yaitu yakunu at-ta'amul ma'al kitab bima'rifati uslubihi wa ibaratihi. Hendaklah seorang itu ketika bermuamalah dengan kitab, ya, bermuamalah dengan kitab, ia mengetahui uslub, yaitu metode-metode dan ibarah itu ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab itu. Yang mana ketika dalam membaca buku atau kitab, ya, terkadang seorang tidak kesulitan dalam memahami ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab itu. Ya, maka ini perlunya ada seorang guru, seorang ulama. Ya. Kita perlu belajar kepada seorang guru yang paham dalam ungkapan-ungkapan dalam kitab itu. Ya. Ketika tidak tahu, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika tidak tahu, tanyakan kepada orang yang tahu, yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ya. Misalnya, dalam kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, di situ terkadang ada ungkapan-ungkapan yang susah untuk dipahami. Misalnya dalam kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ya, di situ ada ungkapan-ungkapan yang susah untuk dipahami. Ya. Maka, seorang penuntut ilmu, ya, harus punya guru, ya, bertanya kepada gurunya. Dan biasakanlah mutala'ah, yaitu menelaah kitab-kitab yang susah ungkapannya, yang susah bahasanya. Biasakan mutala'ah kitab-kitab yang susah ini, ya, agar ia terbiasa memahami ungkapan-ungkapan yang susah, ya. Kalau ia tidak terbiasa membaca kitab-kitab yang bahasanya susah, ya, ya, ia akan sulit untuk memahaminya, ya. Makanya harus perlu pembiasaan. Kalau sudah terbiasa, maka ia akan memahami ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab itu dengan mudah, ya. Seperti itu. Terkadang ada seorang penuntut ilmu, ya, membaca kitab-kitab yang susah dan ia tidak paham, ia memaksakan untuk memahami padahal tidak paham. Ini yang banyak, ya, nih kayaknya hari ini. Ini yang banyak. Akhirnya pemahamannya keliru. Menyimpang. Ya, pemahamannya menyimpang akhirnya. Seperti itu. Dan modal utamanya itu seorang itu harus bisa bahasa Arab, itu intinya. Bisa bahasa Arab. Ya. Makanya pelajari bahasa Arab. Kemudian ada berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu bagaimana seorang itu ya menulis ya, ijamul kitabah, tulisannya ya, dalam mencatat ilmu misalnya, bagaimana tulisannya itu biar jelas, agar jelas tulisannya. Makanya ada pelajaran imla ya, bagaimana agar tulisan kita bagus ya, ada pelajaran imla. Terus bagaimana agar tulisan kita itu bisa dibaca orang ya. Perlu juga nih ya, perlu pelajaran imla ini ya. Makanya ketika seorang menulis harus perhatikan beberapa perkara di bawah ini. Wudhuul khatti, tulisannya itu jelas ya. Kemudian imlaknya jelas ya. Di dalam kitab-kitab imla ya, banyak itu diajarkan menulis yang benar ya. Seperti kitabul imla yang dikarang oleh Al-Husain Wali. Ada qaidul imla, qaidah-qaidah dalam imla yang dikarang oleh Abdul Salam Muhammad Harun ya. Ada juga kitab Al-Mufradul Alam dikarang oleh Al-Hashimi ya. Semuanya sudah diajarkan tentang imla ya. Bagaimana mengharokati ya. Ini perlu juga ada, mengetahui ilmu nahu ya. Bagaimana seorang itu agar bisa mengharokati yang benar, perlunya ilmu nahu, nahu dan sorof. Itu perlu diperhatikan ya, dipelajari ya, agar orang tidak salah baca ya. Soalnya ada kejadian ya di kampus Islam Madinah ya. Ada orang Afrika, orang Afrika ini, orang hitam. Ketika ia disuruh baca sama dosen, karena ia tidak paham nahu ya, disuruh baca sama dosen, salah baca. Ia mau baca taqaddama zikruhu, ia baca taqaddama zakaruhu. Ini kan sudah jelas maknanya, maknanya sudah begitu salah. Ya. Bahaya ini saatnya. Bahaya sekali. Taqaddama zikruhu itu artinya sudah dijelaskan sebelumnya. Ia baca taqaddama zakaruhu. Akhirnya para mahasiswa yang lain ketawa. Kata dosen, "Mada taqaddam?" Bingung orang Afrika ini. "Mada taqaddam?" Itulah pentingnya ilmu nahu. Ya, maksudnya biar orang tidak salah baca. Ya. Ini ya Masya Allah. Terkadang orang membaca zikrun. Ya, misalnya zikruhu. Atau zakaruhu. Ya. Zakar apa? Zakaruhu. Ya, itu apa artinya? Menyebutkannya. Ya. Kadang orang baca zakaruhu. Ya, itu salah. Ya, ya ini perlu, perlu ilmu nahu ya, seperti ini. Tapi Ustaz, sebelum kita lanjutkan, kita bacakan kembali nih Ustaz, satu pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan datang dari 0853-1282 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kaitannya dengan mengumpulkan kitab. Hari ini harga kitab yang begitu mahal, jadi saya hanya mengumpulkan lewat internet ataupun mendownload, dan saya kumpulkan di flash disk ataupun memory card. Bagaimana dengan yang demikian, Ustaz? Ya. Yang demikian bagus. Bagus ya. Seandainya kita tidak punya duit untuk beli kitab, kita kumpulkan di flash disk, itu bagus. Tapi yang afdolnya, yang lebih utama ya, itu kitab. Sebagaimana ulama-ulama dahulu, mereka belajar pakai apa? Kitab. Pakai kitab. Karena dengan menggunakan kitab ya, kita belajar enak ya. Kita lebih enak belajarnya dan lebih mudah ya untuk mendapatkan ilmu ya. Lebih mudah untuk mendapatkan ilmu ya. Tapi ketika seorang ya kesulitan untuk membeli kitab karena mahal misalnya kitabnya, ini enggak masalah. Pakai flash disk misalnya, di dalam flash disk itu sudah ada kitab-kitab dalam flash disk ya, itu enggak masalah. Bahkan tapi hari ya, bahkan hari ini banyak ini saat yang banyak menyediakan. Iya. Tapi yang afdalnya itu kitab. Tapi demikian jawabannya yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan. Kita masih berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 8499-4343 atau juga di 8497-0055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852 0812-6274-774. Tapi saat kita bacakan satu pertanyaan kembali, saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Ustadz membaca novel yang di dalamnya terdapat kisah-kisah nyata yang hal tersebut dapat memotivasi kehidupan saya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Membaca novel, ya. Yang mana novel, di dalam novel itu ada ya motivasi-motivasi ya, yang memotivasi kehidupan kita misalnya. Ya, tidak masalah. Tapi yang lebih bagusnya, ya, bacalah kisah-kisah para sahabat, ya. Kisah-kisah para nabi. Di situ lebih jauh, ya, jauh lebih baik daripada di novel itu. Masih banyak kitab-kitab ulama, ya, yang di dalamnya itu terdapat motivasi dalam kehidupan kita. Coba bayangkan kalau kita baca kisah-kisah nabi, bagaimana perjuangan nabi dalam berdakwah, bagaimana perjuangan nabi ketika berdagang. Semua disebutkan di situ. Bagaimana perjuangan para sahabat, ya, ketika mereka menuntut ilmu, ya, itu memotivasi kita. Masih jauh lebih baik daripada novel, ya. Kita baca kisah-kisah tabi'in, ya. Tabi'ut tabi'in masih banyak sekali, ya. Ada kitab Siyar A'lam An-Nubala. Itu bagus sekali kitabnya yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimallahu ta'ala. Menjelaskan tentang ya kisah-kisah para ulama di situ, bagaimana perjuangan mereka menuntut ilmu, ya, banyak sekali. Kemudian ada kitab yang bisa memotivasi kita, ya, kitab-kitab ulama yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi kalau enggak salah, yang berjudul Qimatuz Zaman inda Ulama, pentingnya waktu menurut para ulama, ya, itu sangat penting. Kemudian ada lagi kitab Sofahat min Sobril Ulama, bagaimana kesabaran-kesabaran para ulama ketika mereka menuntut ilmu, ya. Itu juga bagus, ya. Masih banyak kitab-kitab ulama yang harus kita baca, ya. Mungkin diposisikan, ya, Ustaz, ya. Kita membaca novel setelah kita selesai membaca sirah nabi, sirah, ya, tabi'in, baru kita membaca novel-novel tersebut, ya. Tidak mengapa mungkin, Ustaz, ya. Iya, betul. Tapi Ustaz, sebelum kita berikan kesempatan pertanyaan berikutnya, kita lanjutkan kembali kajian kita, Ustaz. Tafadhol. Para pendengar Ismi Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-mahadir, yaitu peringatan-peringatan bagi seorang penuntut ilmu. Yang pertama, ya, akan saya singkat, hulmul yaqdhah. Seorang penuntut ilmu itu harus sadar bahwa masih banyak ilmu yang belum ia dapatkan. Jangan sampai seorang penuntut ilmu itu menyombongkan dirinya, ya, karena ilmu kita sedikit, qalil, ya. Ya, kita ini talibul ilm, penuntut ilmu, ya. Jangan sampai, ya, kita mengaku-ngaku orang yang berilmu, orang sudah orang yang paling berilmu, ya, sehingga kita tidak butuh untuk menuntut ilmu lagi. Ya, ini jelas-jelas yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, ya. Karena kalau sudah ada sifat merasa paling berilmu, ya, ia akan mudah meremehkan orang, tidak mau menuntut ilmu lagi, ya. Sudah cukup dengan ilmu yang dia dapatkan, ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, ihdar antakuna aba sibrin. Hati-hatilah seorang penuntut ilmu, jangan sampai dia menjadi aba sibrin. Siber, yaitu tingkatan, sebuah tingkatan, ya. Bagaimana ketika seorang menuntut ilmu, menjadi seorang penuntut ilmu, jangan sampai ia merasa takabur, sombong, merasa ia sudah berilmu, merasa dirinya paling berada di atas, ya, paling tinggi, ia paling hebat, ya. Ini disebut aba sibrin, merasa paling hebat. Jauhi seperti ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah ta'ala dalam kitab Tadzkiratus Sami wal Mutakallim yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jama'ah, ya. Imam Asy-Sya'bi mengatakan, al-ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah man dakhala fi sibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk pada tingkatan pertama, takabbar, ia akan sombong. karena ia tidak mau baca kitab-kitab yang lain. Misalnya, ia cukup mencukupkan diri membaca satu kitab, ia akan merasa sombong, tidak butuh lagi dengan kitab-kitab yang lain. Misalnya berguru sama satu ulama, tidak butuh lagi sama ulama-ulama yang lain, tidak butuh sama ulama-ulama lain. Ini kata beliau, man dakhala fi sibril awal takabbar. Barang siapa yang berada pada tingkatan pertama, sombong. Yang kedua, wa man dakhala fi sibril tsani. Barang siapa yang masuk dalam tingkatan yang kedua, ia akan semakin tawadu. Semakin banyak baca kitab, semakin banyak berguru sama ulama, semakin tawadu, tidak sombong. Ini baru ngaji, baru mengenal sunnah, sudah menyesatkan semua saudaranya. Baru mengenal sunnah, sudahkah ia menghabiskan kitab-kitab ulama? Bisakah ia bahasa Arab? Ia baru ngaji, baru kenal sunnah, langsung menyesatkan saudara-saudara sesama muslim. Gampang menyesatkan, merasa ia yang paling benar. Ini jelas perbuatan yang keliru seperti ini. Perbaiki dulu diri kita, masih banyak ilmu yang belum kita dapat. Yang ketiga, wa man dakhala fi sibri salis alima annahu ma ya'lam. Barang siapa yang masuk pada tingkatan yang ketiga, ia akan tahu bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Semakin banyak kita membaca kitab, semakin banyak menuntut ilmu, kita ini semakin bodoh. Semakin tidak banyak yang kita tidak tahu. Dan kita akan yakin bahwa diri kita ini bodoh, tidak tahu. Makanya jangan merasa paling hebat. Belajarlah kepada para ulama. Jangan meremehkan ulama. Baru ngaji kenal sunnah sudah meremehkan ulama. Ini tidak boleh seperti ini. Para pendengar Ismail yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya peringatan yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. At-tasaddur qabla ta'ahul. At-tasaddur, terkenal. Terkenal sebelum ilmunya matang. Baru kenal sunnah sudah ngisi kajian kemana-mana. Bahaya ini. Bahaya sekali ini. Baru kenal sunnah, yang dulunya misalnya jadi artis, kemudian baru kenal sunnah sudah ngisi kajian kemana-mana. Subhanallah. Ini kita akan bawa agama, akan mengajarkan agama, itu perlu ilmu. Maka persiapkan ilmu yang matang. Ini malah kebalik sekarang, keduluan terkenal, padahal ilmunya masih, bahasa Arab tidak bisa, ngajinya pun belepotan, hafal Quran tidak, karena keduluan terkenal. Ini merupakan fitnah, fitnah. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Abi Tib As-Sa'luki dalam kitab Sya'ul Iman yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, dan di dalam kitab Sir Alam An-Nubala beliau mengatakan, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Barang siapa yang terkenal sebelum ia matang, persiapan ilmunya belum matang, faqad tasadda li hawanihi, maka sungguh ia telah berada terjerumus ke dalam kehinaan. Terkadang ia terkenal tapi ilmunya belum matang, belum siap ia untuk berdakwah, tapi keduluan terkenal, akhirnya ia menyampaikan fatwa-fatwa yang nyeleneh. Banyak kan sekarang? Banyak. Akhirnya menyesatkan. Berfatwa tanpa ilmu akhirnya. Maka inilah merupakan tanda-tanda kiamat. Dicabut ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah mencabut ilmu tidak serta-merta dicabut ilmu itu, akan tapi para ulama yang mumpuni ilmunya dicabut oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna Allah la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad, wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fa abtau bi ghairi ilm fa dallu wa adallu. Sesungguhnya Allah itu, ya Allah, tidak mencabut ilmu itu langsung dari langsung dari dada para hamba, tidak. Akan tetapi Allah itu mencabut ilmu dengan mematikan para ulama, diwafatkanlah para ulama. Hatta ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, sehingga para ulama meninggal, ya akhirnya muncullah manusia-manusia, ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan, ia menjadikan ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya fa'abta bighairi ilm, lalu pemimpin itu berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, menyesatkan, lalu ia menyesatkan, ia sesat dan menyesatkan. Ini bahaya sekali. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tasudu, atau dalam riwayat lain tafaqqahu qabla an tusawwadu, menjadi faqihlah kalian sebelum menjadi pemimpin, ya. Faqih dulu. Kalau kita pengin jadi dai, menuntut ilmu dulu, harus faqih dulu, ya. Kemudian berikutnya peringatan-peringatan yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, ya. Dafus subhat, meninggalkan subhat, menolak subhat-subhat, ya. Yang mana subhat-subhat ini terkadang, ya, menimpa seorang penuntut ilmu. Misalnya ada orang yang berguru kepada ulama-ulama sufi, ya, di situ terdapat subhat banyak, ya. Kepada Syiah, ya, di situ juga subhatnya banyak, ya. Makanya seorang penuntut ilmu itu harus menolak subhat-subhat ini. Ya. Kemudian peringatan berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu Israiliyat Al-Hadithah, Israiliyat Al-Jadidah, berita-berita baru, berita-berita bohong, ya, ini harus dijauhi, ya. Harus dijauhi. Kalau ada kitab-kitab yang di situ terdapat kabar-kabar bohong, ya, seperti ini dilakukan oleh orang-orang orientalis, dalam bahasa Arab itu disebut al-mustasyrikin, ya, al-mustasyrikin, orientalisme. Ini bahaya sekali. Di situ terdapat berita-berita bohong. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu peringatan-peringatan yang harus di perhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Tep, saat kita bacakan satu pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah kewajiban dakwah itu bagi setiap muslim termasuk saya yang awam, ataukah menunggu ilmu saya mumpuni, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam berdakwah, ya, itu perlu punya ilmu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah 'ala basirah, berdasarkan ilmu. Jadi, seorang ingin berdakwah, persiapkan ilmu dulu. Ilmu. Jangan sembarang berdakwah. Berdakwah tapi tidak punya ilmu. Ya. Sebagian orang kadang berdalih dengan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya. Perhatikan kata anni di situ. Anni, dariku, berarti dari Rasulullah. Ya. Terkadang orang menyampaikan atau berdakwah tidak punya dalil, ya. Tidak ada dalilnya. Sembarangan ia berdakwah, serampangan menyebutkan dalil. Kita perhatikan ani di situ dariku, dari Rasulullah. Ya, sesuai enggak yang ia sampaikan dari Rasulullah? Sesuai enggak? Ya. Ini harus diperhatikan. Ya. Makanya itulah pentingnya seorang menuntut ilmu. Ya. Kalau belum bersiap berdakwah, kita tuntut ilmu. Ya. Apa yang kita punya ilmu, ya, itu enggak apa-apa sampaikan kepada saudara kita. Artinya sesuai ya. Yang kita dapatkan ya, Ustaz, ya. Sesuai yang kadar keilmuan yang kita dapatkan, kita dakwahkan kepada keluarga kita, misalnya yang belum mengenal sunnah, kita ajarkan. Dengan syarat ya, jangan sampai menyelisih sabda Rasul. Sesuai yang diajarkan ya, sesuai yang diajarkan Rasul. Dan ada dalilnya, ini dalilnya, kasih dalilnya. Ya, seperti itu. Mungkin ketika kita baru bisa wudu yang benar nih, kita dakwahnya dengan itu satu mungkin. Iya, bisa. Seperti itu. Karena masya Allah, ilmu agama ini sangatlah berat ya untuk kita amalkan. Jadi kita harus betul-betul ya berbicara sesuai dengan dalil, dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis. Ya. Taib, demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada kesimpulan ataupun penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya tafadhal. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri kajian kita ini, ya di sini saya akan menyampaikan tentang nawakid hadis hilyah, ya. Ini sebagai penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini, tentang pembatal-pembatal adab-adab seorang ilmu, seorang penuntut ilmu. Yang pertama adalah ifsa'us sar, ya. Menyebarkan rahasia, membeberkan rahasia saudaranya. Ini tidak merusak adab seorang penuntut ilmu. Yang kedua, naklul kalam min qawli ila akharin. Mengadu domba. Seorang penuntut ilmu tidak boleh mengadu domba saudaranya. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah qattat, la yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Qattat atau namam, ya. Tidak boleh. Kemudian as-salaf wal lisan. Wal lisanah. As-salaf wal lisanah, berkata kasar. Ya, seorang penuntut ilmu itu tidak boleh berkata kasar. Jauhi perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kasar ketika berdakwah, ya. Usahakan dengan lemah lembut, enggak usah menyakiti saudara kita. Ya. Kemudian berikutnya kasratul mizah. Ini yang merusak adab seorang penuntut ilmu. Banyak bercanda. Banyak bercanda, banyak ketawa, ya. Karena orang yang banyak ketawa itu bisa mematikan hati. Hati-hati. Boleh ketawa, boleh, tapi jangan kebanyakan ketawa atau kebanyakan bercanda. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, la tuksiri dhahik fa inna dhahik tumitul qalb. Janganlah banyak ketawa, karena ketawa itu bisa mematikan hati. Hati kita mati nanti. Kemudian berikutnya, wadukhur fi hadis bain isnain. Berbicara, ikut berbicara, nimrung sama orang ketika ada dua orang yang berbicara, ia ikut-ikutan. Ya, itu tidak boleh. Tidak boleh menyela-nyela pembicaraan saudara kita yang ketika mereka lagi ngobrol berdua, tidak boleh. Kemudian al-hikdu, dengki. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Wal hasadu, dan hasad. Ya. Yang mana hasad ini merupakan ada keinginan seorang, ya, menghilangkan nikmat Allah yang diberikan kepada saudaranya, kepada orang lain. Ya, ini tidak boleh. Kecuali dua hal boleh hasad. Ya, yang pertama adalah kepada orang yang berilmu kemudian ia mengamalkan ilmunya. Kedua, kepada orang yang dermawan kemudian ia menginfakkan hartanya. Itu boleh kita iri kepada dua orang itu, ya. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Al-hikdu wal hasadu. Kemudian su'uzon, tidak boleh su'uzon pada saudara kita. Seorang penuntut ilmu tidak boleh su'uzon, ya. Yang kesembilan, mujalasatul mubtadi'ah, duduk dengan ahlu bid'ah. Berikutnya, wa naqlul khuta' ilal maharim, yaitu melangkahkan kaki kepada sesuatu yang haram. Ini harus diperhatikan, ya. Ini mungkin diantara penghujung dari pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilm, Ya, yang insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan kitab yang lain, karena ini merupakan penghujung dari kitab Syarah Hilyah Talibul Ilm. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi yang diberkahi ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menambah wawasan keilmuan kita, lebih-lebih ilmu syar'i yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan dunia dan akhirat. Saya Budi Cahyono mewakili kru yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan lupa nantikan program acara berikutnya yaitu bimbingan tahsin Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Ustaz Ahmad Khayunuddin. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program acara